pertama, kau yang ku cinta. Dalam hidupku hanyalah satu, hanya sekali ku jatuh hati. Takkan terulang cerita ini, cintaku padamu seputih mutiara. Namun kau abaikan begini, daku yang lemah tak berdaya. Sayang, engkau terlalu musnah harapan, hilang tujuan. Menanti kapan terjadi engkau dan aku janji bersatu. Itu semua hanya impian. Keringlah hatiku di dalam ku menanti. Engkau makin jauh dariku, daku yang lemah tak berdaya. Sayang, engkau terlalu cintaku padamu seputih mutiara. Namun kau abaikan begini, daku yang lemah tak berdaya. Keringlah hatiku di dalam ku menanti. Engkau makin jauh dariku, daku.